Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, arafta hina idin at-tauhida alladhi da'at ilahi rusul wa aba anil ikrari bihi al-musyrikun. Sekarang kamu tahu, naam, setelah melihat seluk beluk langkah-langkah mereka, naam, syubhat-syubhat mereka, naam, mereka berkelit sana kemari tidak mau mengikrarkan tauhid uluhiyah. Kata beliau, arafta, kamu tahu hina idin. Nah, pada waktu itu pula, dalam artian setelah melihat keadaan mereka, at-tauhid ala dida'at ilaih rusul, tauhid yang diserukan, yang didakwahkan oleh para rasul, naam, wa aba'anil ikrari bihil musyrikun, dan kaum musyrikin mereka enggan untuk mengikrarkannya, naam, sebagaimana beliau lanjutkan nanti ya, adalah tauhid al-uluhiyah. Qala syarih, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ay idza fahimta ma sabaqa min al-ayatil bayyinat allati tadullu ala anna al-musyrikin al-awwalin lam yushriku fi ar-rububiyyah wa innama asyraku fi al-uluhiyyah fattakhadhu al-alihata min dunillah litaqarrubihim ila Allah wa tashfa' lahum 'indah. Naam. Kata beliau, apabila engkau telah memahami apa yang telah lewat dari ayat-ayat yang telah jelas yang menunjukkan bahwasannya kaum musyrikin yang terdahulu mereka berbuat kesyirikan dalam rububiyah, dan hanya saja mereka berbuat syirik dalam uluhiyah, na'am, fattakhadul alihah, kemudian mereka menjadikan ilah-ilah min dunillah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya wa tashfa' lahum indah, dan agar bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisinya. Itu alasan tujuan mereka. Idza tabayyana laka hadza, apabila telah tampak padamu penjelasan ini, arafta, kamu tahu, an tauhid alladzi da'at ilaihi rusul, bahwasanya tauhid yang diserukan, yang didakwahkan oleh para rasul, wa jahadahul musyrikun, yang kaum musyrikin menentangnya, huwa tauhidul uluhiyah, la tauhidur rububiyah. Barakallahu fikum. Sering kita ulang-ulang perkara ini sebagaimana beliau juga mengulang-ulang bahwasanya tauhid yang didakwakan oleh para rasul, tauhid yang ditentang oleh orang-orang musyrikin adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Nah, karena terang-terangan Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dakwah para anbiya ummusalim. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul menyerukan dua perkara. Pertama, an i'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wa jatanibut tauhid. Kedua, jauhilah oleh kalian at-tauhid. Kullu ma'ubida min dunillah. Seluruh yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, wa anal iqrara bit tauhid ar-rububiyyah wahdah la yakfi. Wala yadkhul man aqarra aw wala yadkhilu man aqarra bihi fil Islam. Nah, perhatikan itu. Dan bahwasannya, nah, pengakuan dengan tauhid rububiyah, nah, dengan sendirinya ya, tauhid rububiyah saja layak tapi tidak cukup. Wala yadkhul man aqarra bihi fil Islam, dan orang yang menetapkan dengannya tidak masuk dalam keislaman. Paham ya? Orang yang menetapkan, mengakui dengan tauhid rububiyah saja, itu belum cukup, tidak bisa memasukkan pelakunya, na'am, atau orang yang mengikrarkan tersebut ke dalam Islam. Na'udzubillah ya. Wa ma'rifatu dzalika amrun muhimun jidda, dan mengetahui perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting. Ibihi, dikarenakan dengannya, na'am, yu'rafu tauhid wasyirk, diketahui apa itu tauhid, apa itu syirik. Inilah termasuk perkara yang penting. Kita harus mengenal apa itu tauhid dan apa itu syirik. Wal Islamul kufur, dan diketahui pula apa itu Islam dan apa itu kufur. Nah, karena definisi pengertian daripada al-Islam sudah kita sebutkan dahulu di awal-awal pelajaran bahwasanya al-Islam, nah, al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Perhatikan pada fakrah yang terakhir ini, nah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam juga agama yang menafikan kekufuran, dan karena itulah yang namanya agama Islam yang benar. Nah, tidak sekedar pengakuan Islam saja. Nah, karena Islam huwa sunnah. Huwa sunnah yang Islam. Nah, sebagaimana sebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. I'lamu annal islamah huwa sunnah. Huwa sunnatu hiyal islam. Nah, walayakum ahaduhuma. Nah, dan tidak akan tegak salah satu di antara keduanya. Nah, kecuali apa? Kecuali harus naam dengan keduanya. Harus ada Islam dan juga as-sunnah. Kata beliau, ketahuilah bahwasannya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah naam, dan sunnah itu adalah Islam. I'lamu annal islama huwa sunnah. Wa sunnatu hiyal islam. Naam itu. Kata beliau di sini, wal jahlu bidzalika dararuhu 'azhim, dan orang yang bodoh terhadap perkara ini bahayanya sangat besar. Bodoh terhadap tauhid, enggak tahu tauhid, tidak tahu syirik, itu bahayanya sangat besar. Wa khatruhu 'azhim, dan bahayanya khatruhu kabir, dan bahayanya juga besar. Li'anal insana qad yakhruj minal islam wa huwa la yadri. Ini bahayanya sini. Karena bisa jadi ya, manusia itu keluar dari agama Islam ternyata dalam keadaan dia tidak tahu. Tidak terasa ternyata dia sudah keluar dari agama Islam. Alhamdulillah ya. Jadi inilah yang dituntut agar kita senantiasa mencari dan menimba ilmu. Naam. Seperti itu. Raf'ul jahli an nafsi. Mengangkat, menghilangkan kebodohan dari diri pribadi. Baru setelahnya apa? Wa an ghairih. Baru yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Diri muqaddam, baru yang ghair. Paham ya? Masing-masing orang dirinya dulu, dibenahi dulu, baru benahi yang lain. Seperti itu. Berikutnya, qala al-imam al-mujaddid rahimahullah ta'ala, wa hadha at-tauhid huwa ma'na qawlika la ilaha illallah. Tauhid inilah makna daripada ucapanmu la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Jangan sampai keliru dalam menafsirkan, jangan sampai keliru dalam memaknakan, karena banyak ahlu bid'ah wa dalal yang mereka menafsirkan tauhid al-uluhiyah dengan penafsiran tauhid rububiyah. Menafsirkan la ilaha illallah, kata mereka, la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illallah, itu masih tauhid rububiyah. Kemudian wala qadiru ala al-ikhtira illallah, masih tauhid rububiyah. Terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah sebagaimana sebutkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang berusaha semaksimal mungkin menjauhkan dari seluruh kesyirikan dan memfokuskan agar ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'budu bihaqqin illallah, itu makna yang benar. Atau boleh juga la ma'budu haqqun illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Berarti mafhumnya apa? Mafhumnya kalaulah seandainya ada sembahan-sembahan patung berhala yang disembah kepada selain Allah, itu disembah dengan kebatilan, bukan dengan kebenaran. Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dalil yang terang-terangan nas bahwasanya yang selain Allah subhanahu wa ta'ala naam disembah dengan cara yang batil. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam, kata karena la ilaha illallah al-ilah. Naam, maknanya apa? Dengan kesepakatan ahli lughah maknanya adalah al-ma'bud. Naam, al-ma'luh ay al-ma'bud, itu maknanya. Al-ma'luh ay al-ma'bud, dan yang disembah. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, ay makna la ilaha illallah wa tauhidul uluhiyah la tauhidur rububiyah. Makna la ilaha illallah adalah tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Li'annahu law kana ma'naha tauhidur rububiyah, dikarenakan kalau seandainya maknanya itu adalah tauhid ar-rububiyah, tauhid rububiyah, lama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil musyrikin qulu la ilaha illallah. Niscaya Rasulullah SAW tidak akan mengusapkan kepada orang-orang musyrikin, katakanlah la ilaha illallah. Nah, gak akan mengusapkan seperti ini. Karena mereka sudah paham semua, orang-orang musyrikin kufar Quraisy meyakini bahwasannya apa? Naam, Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, matikan, meyakini. Kalau seandainya yang diinginkan itu sudah gak perlu dakwah lagi. Karena mereka sudah mengakui gitu ya. Tapi inilah menunjukkan bukti bahwasannya yang diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah adalah tauhid al-uluhiyah. Sehingga ketika mereka diajak mengucapkan kalimat ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilallah, niscaya kalian akan beruntung. Mereka marah dan memerah wajah mereka seraya mengatakan aja'alal alihata ilahu wahida, inna hadha la syai'un ujab. Nah, apakah dia Muhammad itu akan menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja? Ini perkara yang aneh. Nah, mereka enggak mau, enggak terima. Nah, menunjukkan bahwasannya mereka paham makna la ilaha illallah itu paham. Cuman mereka mengingkari, na'udzubillah ya. Li'annahum yaqulun, dikarenakan mereka mengatakan innallaha wal khaliqur raziqul muhyil mumit. Dikarenakan mereka mengatakan Allah taala itu adalah pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Wa innahu hayyun idin yutlab minhum ma huwa tahsilul hasil. Tapi bersamaan dengan itu mereka masih diminta, diminta dari mereka apa yang naam, yang dihasilkan dari aslinya, sumber yang paling inti untuk dihasilkan. Nah, apa itu uluhiyah, tauhid uluhiyah. Wa yuqatiluhum ala syai'in ya'tarifuna bihi wa yuqirruna bihi, dan mereka masih diperangi, mereka masih diperangi terhadap apa yang mereka mengakuinya. Nah, itu tauhid rububiyah. Wahadal qaul batil, dan ini adalah ucapan yang batil. Apa maksud ucapan yang batil ini? Ucapan yang mengatakan bahwasannya tauhid rububiyah nam itu sudah cukup, itu adalah ucapan yang batil. Nam, sehingga mereka masih terperangi. Ewa. Tapi kalau mereka mau serentak ya, semuanya mengucapkan dengan tauhid al-uluhiyah, nam niscaya mereka tidak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi mereka sebagian mereka enggan, menolak dan semisalnya. Nah, kemudian berikutnya, nam qala asy-syekh al-imam al-mujaddid rahimahullah taala, fa innal ilaha 'indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhil umur sawa'an kana na'am malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syadratan aw qabran aw jinniyan, na'udzubillah ya. Karena sesungguhnya ilah menurut mereka, perhatikan ini, ilah menurut mereka orang-orang kufar al-musyrikin, bahwasanya ilah itu adalah alladhi yuqsadu, yang ditujukan ibadah untuknya li ajli hadil umur, untuk perkara-perkara ini. Jadi perkara-perkara meminta untuk didekatkan, syafaat dan semisalnya, itu naam diserahkan kepada ilah katanya. Naam. Baik itu ilah itu adalah sawa'un kana malakan, malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kuburan atau jin, intinya semua urusan, semua perkara berkaitan masalah syafaat dan semisalnya itu bisa diserahkan kepadanya, udah itu ilah katanya. Naam. Syarahnya qala Syekh Asy-Syekh Shalal Al-Fauzan hafizhahullah taala, hadza ta'lilun lima sabaqa fi taqriri makna la ilaha illallah. Ini sebab atau alasan apa yang telah lewat di dalam menetapkan makna la ilaha illallah. Wa annahu tauhidul uluhiyah, bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tauhid al-uluhiyah. Li'anna al-ilaha 'inda musyrikil Arab, dikarenakan ilah menurut musyrikil Arab, itu bahasanya musyriki ya, musyrikil Arab, karena aslinya musyrikina, karena diidhafahkan dengan Arab dibuang nonnya, musyrikil Arab. Nah, karena jamak mutakar salim dan isim mutana, apabila diidhafahkan atau dimudhafkan maka dibuang nonnya. Nah, 'inda musyrikil Arab aslinya 'inda musyrikina al-Arab, karena mudhaf dibuang nonnya. Naam. Li'anal ilaha indal musyrikil Arab, dikarenakan ilah itu menurut kaum musyrikin orang Arab, huwa alladhi yuqsadu, dia itulah yang diserahkan. Nah, ditujukan kepadanya liqada'il hajat, untuk menunaikan atau na'am memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa tafrijul qurubat, dan untuk menghilangkan kegentingan-kegentingan, kesusahan-kesusahan. Wa ighathatul lahafan, dan tempat untuk berlindung dari malapetaka ataupun dari enam balak dan semisalnya. Walaisal ilahu indahum huwa alladhi yakhluq wa yarzuq wa yudabbir. Jadi menurut mereka itu ilah bukan apa? Bukan yang mencipta, bukan yang merezeki, bukan yang mengatur. Laisa hadza wal ilah indahum. menurut mereka ilah itu bukan yang seperti ini. Fasyirku indahum, maka syirik menurut mereka lam yaqa fi tauhidir rububiyah. Syirik itu menurut mereka, di sisi mereka tidak jatuh atau tidak apa mengenai daripada tauhid rububiyah. Jadi mereka memurnikan kalau tauhid rububiyah itu istilahnya gitu ya. Wa inna ma waqa'a fi tauhidil ilahiyah. Cuman kesyirikan yang mereka lakukan justru jatuh dalam perkara yang lebih berbahaya, yaitu dalam perkara apa? Tauhid al-uluhiyah, padahal itu yang diinginkan, yang didakwahkan para al-anbiya wal mursalin. Naam. Berikutnya kata beliau, qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, lam yuridu anna al-ilaha wal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Mereka tidak menginginkan bahwasanya ilah itu adalah yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Itu yang mereka tidak inginkan itu. Fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillah wahdah. Karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwasanya perkara itu semuanya, mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kama qaddamtu lak, sebagaimana sudah kita sebutkan nam untukmu. Wa innama ya'nuna bil ilah, dan hanya saja mereka menginginkan dengan ilah, ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafdz sayyid. Na'udzubillah ini ya. Hanya saja mereka menginginkan ilah. Nah, makna ilah adalah makna yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang ini. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab ya, bilaf di sayyid, dengan lafaz sayyid. Sayyid ini adalah istilahnya tuan gitu ya. Nah, pembesar mereka. Sayyid ini adalah ustada, ustada yasudu, yang dia itu memimpin, pemimpin kaumnya gitu. Nah, jadi sayyid ini dianggap yang paling tinggi. Seringnya lafaz sayyid ini nah dipakai oleh orang Syiah Rafidah dan juga orang Sufiyah. Sayyid fulan seperti itu. Naam. Adapun kita ya, kita diperbolehkan menggunakan lafaz sayyid, naam, pada perkara yang tidak dilarang oleh syariat. Naam, seperti kalau kita mengatakan Sayyidina Muhammad enggak masalah. Tapi di tempat yang dilarang seperti ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dalam bacaan apa? Shalawat Ibrahimiyah itu. Di situ enggak boleh kita menambahi ala anna sayyidina. Enggak boleh. Karena enggak ada dalilnya. Bid'ah nanti. Kemudian ketika lafaz adzan, enggak boleh kita nambahi sendiri asyhadu anna sayyidina muhammadar rasulullah, enggak boleh. Nah, adapun selain itu, fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala diperbolehkan dalam berdoa silakan. Nah, dalam baca-baca yang lain silahkan Sayyidina Muhammad enggak masalah. Nah, karena datang dalil bahwasanya Rasulullah itu adalah nama sayyid. Nah, cuman apa? Dia mengatakan ana sayyid walid Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya anak Nabi Adam dan tidak sombong, kata Rasulullah. Jadi menunjukkan bahwasanya penggunaan sayyid itu dinisbahkan kepada Nabi kita enggak masalah, tapi jangan di tempat-tempat yang dilarang. Seperti dalam tasyahud enggak ada dalilnya. Sebagaimana yang lakukan orang sufi ya. Naam, ada lafaz Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu enggak ada dalilnya. Enggak usah dikasih sayyid. Kemudian ketika lafaz adzan juga jangan ditambahin dengan sayyid. Cukup asyhadu anna Muhammad. Nah, seperti itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan asyhadu anna sayyid. Anna sayyid atau anna Muhammadan sayyid, jangan. Ewa. Barakallahu fikum, seperti itu. Tapi mereka enggak. Mereka dikit-dikit pemimpin mereka yang kira dianggap mereka adalah wali, orang soleh, dianggap sayyid namanya. Ini sayyid. Ini sayyidku ini. Ya, sayyid artinya tuan. Semakna dengan sayyid, asy-syekh. Dinamakan sir. Sir itu maksudnya rahasia ya. Nah, rahasia. Dan hal ini wujud katanya. Hal ini ada di zamannya syekh. Syekh Muhammad Abdul Wahhab ada. Bahkan di zaman kita ada enggak? Ada. Nah, tapi ingat ya. Kalau sekedar ucapan-ucapan, walaupun mereka namakan dengan sayyid, namakan dengan syekh, namakan dengan ilah, walakin alibra bil haqa'id, itu kaidahnya, ingat-ingat. Intinya yang jadikan patokan pelajaran itu hakikatnya. Hakikatnya siapa yang mereka sembah? Yang mereka sembah bukan Allah Subhanahu wa taala, syirik dah, selesai urusan. Walaupun namakan dengan sayyid, syekh, sir, terserah mereka menamakan apa, tapi hakikatnya apa hakikatnya? Menyembah enggak dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Memurnikan tidak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, syirik. Selesai. Jangan memandang oh ini namanya lain, namanya ini, namanya itu. Penamaan itu tidak mengubah haqa'id. Paham ya? Naam. Jadi ikhtilaful mustamayat la tughayyirul haqa'id. Ikhtilaful mustamayat la tughayyirul haqa'id. Bahwasanya perbedaan-perbedaan yang dinamai itu tidak mengubah hakikatnya. Jadi kita lihat akidahnya paling mudah. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, ai laisa al-ilahu 'inda al-musyrikin al-awwalin huwa al-khaliq ar-raziq mudabbir. Menurut musyrikin zaman dahulu yang pertama, orang terdahulu, musyrikin terdahulu, nah mereka tidak berpandangan ilah itu adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur, tidak. Kenapa? Li'anna hadha makna rabb, karena ini makna rabb, paham? Wa farqu baina makna rabb wa makna ilah, dan perbedaan antara makna rabb dan makna ilah, na'am, wa farqun baina tauhid rububiyah wa tauhid uluhiyah, dan berbeda antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, jelas ya bedanya ya. Kalau tauhid uluhiyah ifradullah taala bil ibadah, mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Adapun tauhid ar-rububiyah ifradullah taala bi af'alih, mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Beda. Wa innama ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina. Tapi mereka menginginkan dengan ilah adalah yang diinginkan oleh kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ai zamanul muallif, zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najri Tamimi rahimahullah taala. Bilaf di sayyid, dengan lafaz sayyid. Wa ilal an, dan hingga hari ini, hingga sekarang ini, yusammuna haula'il ladzina da'una salahahum wa yataqarrabuna ilaihim, yusammunahum as-sadah kasayyid al-Badawi wa sayyid ar-Rifa'i wa sayyid at-Tijani ila dzalik. Sampai detik ini, sampai hari ini, sampai sekarang ini, kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, mereka masih menamakan orang-orang yang mengaku diri mereka adalah orang soleh, yang mengaku diri mereka bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menamakan dengan sadah. Sadah itu jamak dari sayyid ya. Nah, para sadah itu para pemimpin-pemimpin katanya. Seperti Sayyid Badawi, Sayyid Rifa'i, Sayyid Tijani, ini nama-nama orang-orang yang mereka anggap soleh padahal belum tentu soleh gitu ya. Cuman mereka anggap saja. Ila radzalik. Ya'taqiduna anna ha'ula'i sadah lahum manzilatun 'indallah. Mereka meyakini bahwasannya mereka para sada, para sayyid itu, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ya, keyakinan yang sudah fasid ini. Naam, tu'ahhiluhum an yatawassatu, yang mereka siap untuk menjadikan perantara lahum, untuk mereka indallah. Paham ini ya? Mereka meyakini bahwasannya para sada itu siap untuk menjadikan perantara untuk mereka, naam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'ahhiluhum an yud'u min dunillah, dan mereka pun siap kalau seandainya didoa, dimintai doa dari selain Allah. Bayangkan itu. Wa yudbah wa yungdar lahum, diberikan sembelihan, dinadarkan untuk mereka. Wa yutaf, dikelilingi bikuburin, kuburan mereka. Wa yatabarrak biha, dan mereka mencari berkah dengannya. Na'udzubillah ya. Banyak sekarang kalau kita perhatikan kejadian-kejadian, mungkin para zuar, orang-orang yang berziarah di kuburan pulan, wali pulan, wali songo, tentunya. Mereka kalau pulang biasanya, kalau kita perhatikan, mereka membawa oleh-oleh semacam tanah. Gak tahu tanah apa, yang jelas tanah dari kuburan sunan pulan, tentunya. Diambil pulang, dipakai untuk kesugihan atau kekayaan. Itu banyak seperti itu. Padahal apa? Padahal orang sekitar situ itu banyak yang cerita ya. Bahwasanya tanah itu tanah biasa aja. Tanah biasa diambil, ditaruh di dekat kuburan itu. Nah, akhirnya kalau sudah mau habis tanahnya itu dikasih tanah lagi. Tanah biasa padahal. Tapi orang-orang musyrikin karena sudah punya keyakinan yang rusak seperti ini, walaupun tanah lumpur pun ketaruh itu, diambil juga. Na'udzubillah itu ya. Itu. Rusaknya akidah mereka. Na'udzubillah ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fal musyrikun al-awwalun yusammuna hadhihi al-asya'a alihatan. Kaum musyrikin zaman dahulu, mereka menamakan perkara-perkara ini adalah alihah, sesembahan-sembahan. Wal musyrikun al-mutaakhirun, dan kaum musyrikin di belakangan ini sekarang ini, yusammuna hadhihi al-asya'a wasa'id wa wasa'il wa syufa'a. Nah, lisik kan mengelabui. Kaum musyrikin zaman sekarang menamakan, kita ini bukan ilah itu, kita enggak nyembah, tapi itu dinamakan wasa'id, perantara-perantara, wasa'il, perantara-perantara, syufa'a, para pemberi syafaat. Wal asma' la tughayyirul haqa'id, ini kaidah ya, di garis bawahi. Wal asma'u la tughayyirul haqa'id fahiya alihah. Adapun cuma nama-nama dinamakan dengan wasa'id, dinamakan dengan wasa'il, dinamakan syufa'a, penamaan-penamaan itu tidak mengubah hakikatnya. Hakikatnya disembah atau tidak? Hakikatnya dimintai selain Allah atau tidak? Hakikatnya diserahkan sembelian padanya atau tidak? Iya, syirik. Fahiya alihah, kata beliau. Maka itu adalah alihah. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jangan sampai naam keliru dalam memahami seperti ini, karena lafaz sayyid ini ya, naam, sering digunakan pada tidak pada tempatnya. Aslinya kalau seandainya digunakan di tempatnya enggak masalah karena sayyid itu maknanya ada pemimpin. Nah, tapi mereka menggunakan itu diletakkan kepada apa? Pembesar-pembesar mereka yang mereka anggap adalah wali padahal bukan wali. Sehingga hakikat itu tidak akan berubah dengan perubahan lafadznya. Dinamakan dengan sayyid, dinamakan dengan syekh, dinamakan dengan wasa'id, dinamakan dengan wasail, dinamakan dengan syufa'a. Intinya mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, intinya mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan dan penamaan-penamaan tadi tetap dianggap dengan alihah. Alihah batilah, alihah-alihah yang batil. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu insyaallah taala, kita lanjutkan dapat poin berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.